Al-Quran, yang pada Al-Quran tersebut ada petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk tersebut dan pembedanya yang sudah kita bahas. Kemudian wa syuri'a lahu wa li ummatihi, dan yang disyariatkan kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma wasso bihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa, apa yang telah diwasiatkan atau diperintahkan kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa dan juga nabi-nabi yang lain. Yang intinya setiap nabi dan rasul mempunyai perintah yang sama dari usul fikih, usul dinnya sama, yaitu perintah tauhidnya itu sama. Kalau perintah atau masalah syariat fikihnya itu berbeda-beda. Yang lebih ringan kita, Nabi Muhammad ini lebih ringan, umatnya Nabi Muhammad lebih mudah. Sholatnya, masalah bersucinya, apa namanya, masalah yang halal dan haramnya dan sebagainya itu lebih mudah. Konsekuensinya kita umur pendek, umat-umat terdahulu lebih susah tapi umurnya panjang. Ya, konsekuensinya begitu, kita umur pendek. Satu, yang kedua, kenapa sebabnya? Yang kedua, karena kita ini adalah umat Nabi yang paling dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW ini manusia, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Bukan berarti Nabi Muhammad titisan Allah atau anak Allah atau keponakan atau tidak, sama sekali. Makhluk. Ya, makhluk. Maka itu kita ketika kita memuji Nabi dengan solawatan, dengan qasidaan, dengan kalau bahasa Jawanya, bahasa Maduranya mungkin serakalan. Ya, serakalan itu asyrokolan, asyrokol badru alaina itu jadinya dipotong jadi serakalan. Itu pemujian-pemujian yang memuji sebatas kemakhlukan, tidak lebih dari makhluk. Karena makhluk yang paling dimuliakan Nabi Muhammad. Itu aja. Dan umatnya Nabi Muhammad menjadi mulia karena nabinya menjadi nabi yang dimuliakan. Otomatis umatnya ikut dimuliakan juga. Nah, kemudian wa faddala dinahu ala sa'iril andiyan, dan diutamakan agamanya, syariatnya atas agama-agama yang terdahulu. Itu tadi karena kemuliaannya Nabi Muhammad, maka syariatnya Nabi Muhammad dimuliakan, umatnya lebih dimuliakan. Di samping karena umat terdahulu atau nabi-nabi terdahulu itu sempit, dalam arti hanya diutus seorang nabi, hanya diutus kepada kaumnya sendiri-sendiri. Jadi kaum yang lain tidak bisa mengikuti ajaran nabi yang lain kaum. Seperti Nabi Ibrahim ke Nabi Lut, itu beda sudah. Kaumnya beda. Maka ketika Nabi Ibrahim mendatangi Nabi Lut, Nabi Ibrahim tidak berani dakwah di situ, tidak berani ngomongnya apa-apa, diem. Kenapa? Karena beda umat. Ya, karena beda umat, jadi tidak berhak. Jadi masing-masing umat ada nabinya sendiri-sendiri. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tidak pakai umat, tapi seluruh manusia, bahkan ditambahi jin. Ya, menurut ulama disebutkan bahwa satu-satunya nabi dan rasul yang juga diutus ke kaum jin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Sulaiman bukan diutus tapi menguasai seluruh makhluk Allah. Seluruh makhluk Allah dikuasai oleh Nabi Sulaiman, mukjizat dari Allah. Bahkan jin, bahkan setan itu dikuasai sama Nabi Sulaiman. Hingga pada waktu zaman Nabi Sulaiman namanya sihir itu tidak ada, karena semuanya di bawah tampuknya kekuasaan Nabi Sulaiman. Tidak ada yang berani, setan itu tidak berani akan bantu orang untuk melaksanakan sihir, itu tidak berani pada zaman Nabi Sulaiman. Baru setelah Nabi Sulaiman wafat, mulai si setan-setan ini membuka pintu lebar-lebar ilmu sihir, karena dengan ilmu sihir mereka mendapatkan banyak pengikut di neraka, ya kan. Tapi pada waktu zaman Nabi Sulaiman tidak berani. Zaman Nabi Sulaiman tidak berani. Semua makhluk tunduk sama Nabi Sulaiman. Kemudian dan dijadikannya Nabi Muhammad SAW paling mulianya makhluk Allah, dan dijadikan umatnya khairu ummatin ukhrijat linnas, dijadikan umatnya adalah umat yang paling baik yang telah pernah diturunkan oleh Allah, umat yang terakhir, tapi nanti di hari kiamat mendapatkan keistimewaan pertama kali masuk surga. Itu umatnya Nabi Muhammad. Setelah itu baru umat-umat yang lain. Jadi kita ini termasuk buncit ya, bungsu, umat bungsu ini kita ini. Tapi nanti di akhirat kita diutamakan. Dan biasanya kalau anak bungsu ini ada anak yang paling disayang katanya begitu. Anak sing paling cilik, anak sing paling disayang. Ya kita ini umat sing paling cilik, paling disayang gitu. Tapi bukan karena kita. Bukan karena kita, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Ya kalau kita ini apalah artinya kita? Kita tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada artinya kita. Kita hanya sekedar makhluk yang tidak ada artinya. Kita cuma sekedar makhluk yang tidak punya hak atas diri kita. Sebetulnya begitu hakikatnya. Bahkan kita hanya sekedar makhluk yang juga tidak punya hak atas jiwa kita. Itu secara tasawuf. Kemudian yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini ciri-cirinya umatnya Nabi Muhammad, antara lain beriman kepada Allah, termasuk juga beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada hari kiamat, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruk, beriman kepada kitab Allah. Ya rukun iman. Ini umatnya Nabi Muhammad. Cirinya adalah iman. 6 ini yang sudah yang apa namanya? Yang sejak kecil kita diajari, biasanya kan rukun iman itu ada 6. Al-imanu billahi wa bi rasulihi wa bi malaikatihi wa bi rasulihi wa bi kutubihi wa bil yaumil akhir wa bi qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Dan iman ini wajib ada pada diri seorang muslim. Keyakinan ini, kalau seorang muslim salah satu dari rukun iman ini tidak ada pada dirinya, maka orang tersebut tidaklah dinamakan orang yang beriman. Misal dia meyakini Allah tapi tidak meyakini Nabi Muhammad, ya berarti dicoret dari keimanan. Dia meyakini Allah, meyakini Nabi Muhammad tapi tidak meyakini kitabnya Allah, tidak bisa. Dia meyakini semuanya tapi tidak meyakini hari kiamat, tidak bisa. Atau dia meyakini semuanya tapi tidak meyakini takdir, tidak bisa juga. Karena termasuk salah satu keimanan adalah takdir. Dan iman 6 ini satu paket, tidak bisa terputus atau tidak bisa hilang satu bagian dari 6 bagian itu, tidak bisa. Kalau hilang maka tidak dinamakan rukun iman. Hilang satu saja jadi 5 tok, itu sudah tidak dinamakan rukun iman. Dan kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari, dan cirinya umat Nabi Muhammad memerintahkan atau mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, ya mohon maaf, zaman sekarang ini kadang-kadang sudah mulai dibelokkan maknanya dan dikaburkan hakikat dari amar ma'ruf nahi munkar. Orang menganggap kalau amar ma'ruf nahi munkar itu berarti kereng, keras, ngamuan, kesannya begitu. Sampai-sampai kalau ada kiai atau habib atau ustadz yang mau ceramah di daerah-daerah tertentu, itu biasanya dipeseni sama panitianya, tolong jangan amar ma'ruf nahi munkar, jangan nahi munkar, amar ma'ruf saja. Jangan nahi mungkar, tapi amar ma'ruf aja. Kenapa? Karena kesannya kalau nahi mungkar, itu kesannya kasar, keras. Ya kalau amar ma'ruf, ngejak, ayo sholat, ayo ibadah, ayo ngaji, ayo puasa, itu amar ma'ruf. Nahi mungkar, tinggalkan minuman, tinggalkan judi, tinggalkan maksiat, jangan buka aurat, itu nahi mungkar. Ini kasar, katanya begitu. Padahal kita tahu bahwa itu satu paket. Amar ma'ruf nahi mungkar itu satu paket. Jadi kalau misalkan kita cuma amar ma'ruf saja, nahi mungkarnya tidak, ya ibaratnya orang itu makan pil tapi juga makan racun. Kayak orang begini, orang sakit ini apa, kencing manis. Kencing manis yang dokter mengatakan bahwa orang tersebut tidak boleh makan gula sama sekali. Terus untuk memperbaiki kencing manisnya tadi, netralkan kencing manisnya tadi, dikasih obat untuk netralkan kencing manis. Biasanya kan begitu toh. Nah, ya sudah. Dia makan obatnya plus makan permennya. Permennya tidak dicegah, gulanya tidak dicegah, obatnya tetap, gulanya tetap. Apa bisa sembuh? Berantakan uripnya. Berantakan. Atau orang sakit mah, tidak boleh makan yang kasar-kasar ini segitu, dikasih obat mah, plus makan pantangan, makan ketan, minum kopi. Yang jadi. Atau orang rokokan batuk kena radang, sama dokternya jangan rokok, ini tak kasih obat, obatnya diminum, rokoknya disumet, ya tidak sembuh-sembuh. Jadi harus satu paket, melaksanakan obat juga menghilangkan penyakit. Jadi mengambil yang menyebabkan sembuh, membuang yang menyebabkan sakit, itu satu paket. Nah, sedangkan kita harus lihat juga caranya. Memang amar ma'ruf nahi mungkar itu ada beberapa cara. Yang paling baik adalah cara yang sebetulnya sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW kepada kita. Apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Tapi itu ditambahin al-ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, fa'ilam yastati, tidak mampu, fa'bilisani, maka rubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman kalau sudah sampai hati. Berarti kalau orang melihat kemungkaran, di hatinya pun tidak ada penentangan, maka orang tersebut tidak punya iman. Itu katanya Nabi. Nah, mengartikan hadis ini banyak macam-macam orang pendapat-pendapat. Ada yang mengartikan biadihi ini dengan kekerasan, padahal itu salah. Nabi tidak mengajarkan kekerasan. Siapa bilang Nabi mengajarkan kekerasan? Nabi mengajarkan ketegasan dalam syariat. Ada hal yang harus ditegasi, ada hal yang harus dilunaki. Bukan dikerasi. Beda antara keras dengan tegas. Kalau keras itu sesuatu yang tanpa akal. Kalau tegas itu dengan akal. Akal otomatis dengan ilmu. Keras itu tanpa akal, dengan hawa, amarah. Kalau tanpa, dengan amarah itu kan tanpa akal sama sekali. Kadang contoh begini keras ya. Kita pulang ke rumah, biasanya di rumah dicepakno kopi, cang kopi, sekop apa, sang goreng atau apa gitu, sak rokok, sak sebagainya, nyepak kape. Terus kesel-kesel kerja mulai pagi sampai sore, montang manting lah cari kerjaan, capek, kena sinar matahari, kadang matahari yang sekarang double. Kesel, pulang, ternyata mendapati istrinya tidur. Tidak nyepak no kopi, tidak nyepak no, kesel-kesel ngarep no, sudah di jalan naik sepeda motor ini sudah ngarep, wah mulai ngombe kopi enak ini. Ternyata tidak dapat apa-apa, kopi gak ono, air belum dimasak, gorengan belum digoreng, ini itu, ngamuk, marah, marah, melakukan tindakan yang macam-macam tanpa akal, piring dibanting, gelas dibanting, nanti TV sawat, anaknya deket kuampleng sana. Ini keras apa tegas? tanpa akal. Setelah reda itu amarah, ketun. Gelasnya mahal, TV-nya pecah belum lunas, anak si lucu-lucunya bengkak, kepalanya digamblong. Ketun, inilah kekerasan tanpa akal. Kalau dia menggunakan akal, otomatis sebelum melakukan itu dia bakal mikir, apa akibatnya kalau aku melakukan begini? Saya tak banting piring, piringnya mahal. Ganti piring mana? Saya tak kampleng iki anak, anak si Jili, umur si baru berapa tahun. Bahaya. Kalau pakai akal kan begitu. Nah, ini namanya keras, karena tidak pakai akal. Pakai hawa amarah. Beda dengan tegas, datang, mendapat tidak dapat, langsung manggil istrinya, ya pasti kok bisa kayak gini. Kenapa? Apa alasannya? Ditanya dengan baik-baik. Apa alasannya? Kenapa anda seperti ini? Oh, ngapunten saya sakit gini. Oh ya sudah, tak maafkan. Ini ketegasan. Berpikir sebelum bertindak dan menegaskan aturan harus ditegakkan. Itulah Islam. Seperti contoh lagi ketegasannya Nabi, bukan kekerasan, ketegasannya Nabi. Kalau kita bisa melihat di Quran itu ada masalah Masjid Dirar. Masjid Dirar ini masjid yang didirikan sama kaum munafik. Yang asalnya kaum munafik itu mau bangun masjid, sudah bangun, sudah berdiri masjid itu. Kemudian dipakai untuk menghancurkan umat Islam dengan masjid itu. Dan Nabi diminta meresmikan ke masjid dan Nabi menyetujui. Kemudian turunlah ayat tentang bahwa Masjid Dirar ini digunakan untuk menghancurkan Islam. Akhirnya sama Nabi, Nabi memerintahkan sahabat, salah satu sahabat dan beberapa sahabat yang lain mendatangi masjid tersebut untuk dihancurkan dan dibakar. Apakah Nabi keras atau tegas? Kita lihat prosesnya. Di dalam masjid itu ada orang-orang munafik. Kalau Nabi keras, Nabi orangnya keras ya, itu masjid bakal dihancurkan dan dibakar bersama orang-orang munafik yang ada di dalamnya. Kan sudah jelas mereka ini mendirikan masjid untuk menghancurkan umat Islam. Bahkan mereka membuat tipu muslihat untuk mengundang Nabi ke situ, kan sudah. Apa istilahnya? Ini orang-orang kejem betul ini. Kalau Nabi keras, tidak pakai keluar ini orang-orang, dibakar itu masjid di tempat. Tanpa orang-orang di luar. Tapi Nabi tegas, bukan keras. Dikeluarkan dulu orang-orangnya. Sudah keluar semua dari masjid orang munafik, baru masjidnya kosong, dibakar habis. Itu bedanya tegas dengan keras. Dan Islam tidak dengan kekerasan, sekali lagi, Islam dengan ketegasan. Hah? Ya, anda tidak mau bicarakan organisasi tertentu atau aliran tertentu ya, karena di sini kita kan harus netral toh. Kita semua di sini netral, saya tidak mau bicarakan apapun. Tapi kalau misalkan saya bukan orang-orang organisasi ya, saya bukan orang organisasi tertentu, dan bukan orang politik juga saya bukan. Cuman kita bahas lagi begini. Kalau kita lihat bahwa konotasi Islam itu keras, dari mana kita tahunya? Selama ini kan kita mengatakan ada organisasi tertentu Islam, organisasi Islam yang keras. Tahunya dari mana? Dari mana? Media. Media kan? TV, internet, koran. Ya, udah. Di Quran disebutkan apa? Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, kurang lebih ayatnya begitu, betul. Idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang seorang fasik dengan berita kepada kalian, maka selidikilah. Sekarang saya mau tanya, media itu fasik apa tidak? media TV, koran, fasik enggak? Apa sih fasik itu? Fasik itu yang suka melakukan dosa, maksiat. Fasik beda, kufur lain, fasik lain. Anggaplah fasik. Nah, kalau kufar kita tidak membahas. Fasik media itu saya katakan fasik. Kenapa? Coba kita lihat acara TV mulai dari pagi sampai pagi lagi. Yang tidak maksiat ada enggak? Ada. Ada. Yang tidak maksiat ada. Ada acara-acara berita, wisata, hikmah fajar. Hah? Ya, pengajian-pengajian ada kan. Nah, cuman 24 jam itu persennya itu lebih banyak yang dakwah, yang tidak maksiat, apa yang maksiat? Yang maksiat. Lebih banyak yang maksiat. Nah, karena lebih banyak yang maksiat, maka apapun yang muncul dari berita tersebut itu namanya berita dari fasik. Maka harus di tanya selidiki dulu, jangan sampai kita sesama umat Islam punya permusuhan antar Islam. Yang saya tahu, saya bukan orang organisasi yang disebut tadi, bukan sama sekali. Cuman kebetulan saya punya teman-teman dan saya juga menanya, ya apa sih ceritanya di orang ini. Kebanyakan di antara mereka itu, bagaimana kita ini, kenapa? Waktu kami itu kerja sosial, dakwah, bakti sosial, bencana alam, sampai mendirikan ini posko-posko apa segala macam, gak ada satupun TV yang liput. Giliran ada macam-macam kayak ada apa namanya demo-demo seperti itu, demo-demo anti maksiat, TV ngeliput. Yang ngeliputnya waktunya orang-orang yang putih pakaian putih-putih ngantemi preman. Ketika ditanya, lu sampean kok? Kan ngeliputnya dari awal sampai akhir, bahkan sebelumnya itu premannya ngantemi orang santri. Katanya si medianya. Lah kalau misalkan preman ngantemi santri itu bukan berita. Ya kami menjual berita. Kalau misalkan preman ngantemi santri itu biasa. Maksudnya bukan berita yang wah. Preman ngantemi orang itu kan biasa toh. Orang kan gak kaget, bukan berita hebat kan. Sudah mulai zaman dulu namanya preman ya medeni wong kampung. Ada preman ngantemi orang biasa. Coba kalau preman diserbu sama orang kampung, beritanya lebat. Merbak beritanya. Kenapa? Ini berita. Apalagi santri ngantemi orang preman. Wah ini berita. Kalau preman ngantemi santri, ya biasalah. Dari dulu ya memang begitu namanya preman. Itu satu masalahnya. Terus yang kedua, masalahnya lagi. Sebetulnya kesalahan kita semua umat Islam. Ketika ada kemaksiatan yang baru muncul, benih-benih kemaksiatan, itu dari beberapa kelompok sudah mulai mempertanyakan, ya apa ini benih-benih ini? Tapi kelompok-kelompok Islam yang lebih kuat membiarkan usjana lah. Sik muncul. Sik benih-benih penyakitnya baru muncul, hamanya baru muncul. Jatuh. Setelah mengakar besar, mulai bingung. Lah kalau sudah pohon itu hama dari asalnya baru muncul 1-2, itu kalau dijabut tidak bakal kroso yang lain. Gampang. Tapi lewes gede, mengakar, mau dijabut, ya susah. Bisanya dipotong. Nah dipotong ini sak kampung berungu. Coba senso itu, kan saya di pondok itu banyak tanaman-tanaman itu, kalau nyenso itu tidur aja bisa mimpi digeraji kok. Suaranya itu kayak di kuping senso itu, kan banter suaranya. Nah itu sak kampung krungu, kenapa? Karena sudah cecek ini pohon. Coba kalau masih awal-awal jabut, gak krungu orang. Jadi harusnya ditindak sejak dini, namanya maksiat harus ada peduli sesama Islam dengan cara yang tegas, bukan keras. Sekali lagi, terus saya juga menyalahkan sampean, ini salah juga ngantemi preman, ngantemi segala macam. Kemudian mereka menyatakan begini, bagaimana lagi, kami sudah sekali meringati dengan halus gak direken, dua kali gak direken, tiga kali gak direken, empat kali gak direken, yang kelimanya ya kami ya namanya manusia, punya hawa nafsu, punya amarah, timbullah kekerasan. Yang awalnya adalah ketegasan tidak mampu, timbul kekerasan. Saya bilang ya salah di situ. Salah di situnya. Kita harus tetap harus ada tegas, bukan keras. Ya, cuma kalau misalkan supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini lagi, ya harusnya semua orang muslim ini saling peduli. Begitu ada kemaksiatan muncul di lingkungan kita orang Islam, harus segera ditindak. Kalau kemaksiatan itu muncul di lingkungan orang non-muslim, kita tidak boleh campur. Ikut campur enggak boleh. Orang muslim, apa orang Nasoro misalkan pakai minuman acara minuman-minuman keras. Tidak boleh kita buang satu gelas aja enggak boleh, haram malah. Itu kita lihat di kitab fikih. Kalau khamr itu milik orang non-muslim, haram dibuang. Haram dibuang. Tapi kalau khamr itu milik orang muslim, wajib dibuang. Atau milik orang non-muslim, jualnya sama orang muslim. Ya sama saja, kan berarti orang muslim. Aturannya begitu. Aturannya begitu. Atau orang mau beragama, mau misalkan misa atau apa namanya istilahnya, kalau agamanya mereka kan misa ya, misa kebaktian atau apa kegiatan agama lah, ya kebaktian atau apa kegiatan agama di tempat mereka gereja, haram kita ganggu, lempari batu, haram selama di tempat mereka, lingkungan mereka, tempat mereka, gereja mereka, wihara mereka, tidak boleh kita ikut campur dan kita ngerusaknya sama sekali, hukumnya haram itu secara fikih begitu. Tapi kalau misalkan satu kampung ini 100% muslim, tahu-tahu mereka nyewa rumah satu bikin gereja di kampung ini, rumah kontrakan sudah pakai izin dan pakai apa bikin gereja, terus orang kampung ribut karena semuanya muslim, yang jamaahnya ini malah yang dari luar-luar datang. Lah ini secara hukum negara juga salah, secara syariat juga salah, tapi tetap kita mengatasinya sebagai masyarakat tidak dengan kekerasan. Ya terus yang keras-keras ini bagaimana? Apakah kita harus menyalahkan? Ya kita di samping menyalahkan mereka juga menyalahkan semuanya. Ya semuanya, ya pemerintah, ya kita sebagai masyarakat. Andai kata tadi itu belum muncul sudah kita hilangkan, belum ngakar kuat sudah kita hilangkan, tidak perlu rame-rame. Nah, dan kita kalau misalkan kerungu berita-berita dari berita TV, apalagi sampai diulang-ulang gitu ya, ngantemi preman. Nah ini jangan terus agak-agak diambil, karena bahayanya apa? Bahayanya kita akan menganggap, wah Islam kira keras. Apalagi ada kesan kiai keras, ulama keras. Sampai ada istilah preman berjubah, imamah berjubah, ulama preman, kiai preman, habib preman. Nah ini kan ngawur. Ngawurnya apa? Menumbuhkan di diri kita benci kepada sesama kaum muslimin, saudara kita. Yang kita tidak tahu akar permasalahannya itu apa, kita mendengarkan dari orang yang tidak jelas, kita sudah langsung menghukumi kebenaran berita tersebut. Padahal belum tentu seperti itu. Satu contoh lagi ya, yang saya tahu sendiri persis ya, bahayanya medianya. Pernah satu saat di Lirboyo itu diadakan Bahsul Masail. Bahsul Masail, kebetulan saya beberapa gusnya kenal. Bahsul Masail bahas masalah hukum internet. Ya, hukum internet. Waktu itu di berita-berita di maya, dunia maya ini besar-besaran dikeluarkan judul headline gede di situ. Bahsul Masail Lirboyo mengeluarkan fatwa internet hukumnya haram. Rame, orang-orang yang tidak paham begitu, orang-orang muslim awam delok apa-apaan ini kiai KB di haram-haram no. Wes ngurus diri sendiri aja, kiai tidak becus ini itu. Komentar-komentarnya itu buancem-macem, sudah maki-makinya luar biasa sudah. Sing dimaki kiainya, dimaki ulamanya, dimaki MUI-nya, jebus kena makian KB, habaibnya kena, Islamnya kena, syariatnya Islam kena, wabeh kena. Sudah? Padahal apa aslinya? Sebetulnya apa? Sebetulnya Bahsul Masail itu telah mengeluarkan secara resmi beritanya itu, headline-nya ya, menyatakan bahwa internet haram apabila digunakan haram, halal apabila digunakan halal. Padahal begitu. Nah, gak ditulis terusannya. Ini saya tahu sendiri nih. Saya tahu sendiri, rame itu di sinema. Waktu, kalau tidak salah 4 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. 4 tahun mungkin, 4 tahun yang lalu mungkin. Saya lupa, pastinya kapan saya lupa. Nah, ini contoh, satu contoh dari sekian banyak contoh sebetulnya. Media lagi-lagi. Lagi-lagi media. Kayak masalah bahas masalah rokok, fatwa rokok haram. Itu kan dijelaskan, haram apabila merusak kesehatannya, secara yakin dokter mengatakan itu rusak, bakal merusak kesehatan, maka hukumnya haram. Kan bodoh aja dengan sama bungkusnya rokok itu. Ya tidak ada bedanya sama ini, orang hamil dilarang rokok. Apa? Gak merusak kesehatan janin, hamil, orang hamil dan janin. Ini hanya menjelaskan fatwa ini, tidak ada bedanya. Tapi kenapa kok banyak yang maki-maki ketika ulama mengeluarkan fatwa itu? Karena yang diambil cuma sepotong. Nah, itu loh bahayanya kalau kita langsung menerima media 100%. Tidak kita tabayun dulu. Akhirnya kita secara tidak sadar maki-maki saudara kita sendiri. Lebih-lebih yang kita maki ulamanya, waduh. Kiainya. Bagaimana orang maki kiai? Maki ulama. Maki ustaz. Maki syariat. Ya bisa murtad kan? Orang memaki-maki syariat itu bisa murtad. Salah satu penyebab kemurtadan adalah dia memaki-maki hukum syariat. Padahal di hukum di situ sudah jelas-jelasan. Saya ini sempat kaget, ini apa sih kok bisa begini? Ini saya, ketika saya konfirmasi lagi di sana, enggak, sebetulnya itu sudah jelas-jelasan dikatakan di situ haram kalau dipakai, haram lihat pornografi, ya haram. Tapi kalau untuk dakwah, untuk streaming gini, untuk cari kerjaan, untuk hubungan silaturahmi, untuk koncoan, untuk mencari berita atau apa, untuk mencari keterangan, enggak masalah, halal. Begitu aslinya. Jebusnya bukan begitu, haram secara mutlak wabeh gitu. Jadi yang terjadi sekarang ya beginilah. Yang terjadi sekarang ini. Maka kita harus berhati-hati. Jangan sampai amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW bisa dihilangkan atau bisa kita kesampingkan dengan hanya mendapatkan berita yang tidak jelas. Karena amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban, kewajiban umat Islam, karena itu perintah. Nah, kembali ke hadis tadi, biadihi itu maknanya apa? Lah, ulama ahli hadis kebanyakan mengartikan, memaknakan, mencarahkan makna biadihi itu bukan dengan kekerasan, kekuatan perang, tapi dengan kekuasaan. Kalau kamu punya kekuasaan, entah itu pejabat, entah itu tokoh masyarakat, entah itu kiainya, entah itu bosnya, entah kalau di rumah tangga kita berarti suami atau ayah, itu kan punya kekuasaan. Maka rubahlah kemaksiatan itu dengan kekuasaan yang kamu punya. Dengan disungkani orang misalkan. Dengan itu pejabat, polisinya, aparatnya, ya dengan itu. Kalau tidak bisa, baru dengan lisan. Misalkan dia bukan orang jabatan, orang bukan ditokohkan, bukan orang yang disegani, maka dengan lisan, apa, nasihat, kasih tahu, bimbing, sadarkan. Tidak bisa, bukan orang yang pandai bicara, takut atau orang maluan, maka dengan hati mengingkari perbuatan maksiat tersebut. Dan itu pun dikatakan sama Nabi, orang yang lemah imannya. Ya, sudah jelas begitu. Bukan siapa yang melihat orang minum khamr maka pukulkan botolnya ke kepalanya. Tidak ada begitu. Malah haram loh kita ini kalau misalkan ada orang minum khamr kita datangi rumahnya, kita bakar warungnya. Haram. Siapa bilang tidak haram? Haram. Terus bagaimana? Ya kita harus lapor ke memang yang petugasnya. Dan petugasnya jangan melempem. ya kan, petugasnya ya jangan melempem. Tokoh masyarakat jangan melempem. Kalau misalkan melempem-melempem semuanya, akhirnya masyarakat bertindak sendiri, yang salah siapa? Namanya orang gregeten-gregeten delok maksiat, bolak-balik diganggu, bengak-bengok ini segala macam, saking mangkelnya mereka bertindak sendiri, yang salah siapa? Ya dari awalnya kenapa kok digarai-digarai terus? Gak ada tindakan pencegahan. Dari yang mestinya mencegah, bisa mencegah, tapi tidak mencegah, akhirnya terjadi masalah. Ya itu salahnya masyarakat sendiri, kenapa tidak sabar? Lah orang kalau misalkan dipancing-pancing kemarahan tetap gak ngamuk, kata Imam Syafi'i seperti keledai. Man istughdhiba falam yaghdhab fahuwa himar. Barang siapa yang dipancing kemarahan tidak marah, itu keledai. Secara amat ya, dipancing-pancing kemarahan sabar itu ada batasnya. Ya kan? Ini Imam Syafi'i bicara secara umum masyarakat. Masyarakat itu bukan wali semua. Ya kalau wali, ya semua masyarakat wali, ya itu wajar. Tapi masyarakat kan macam-macam, ada imannya, kadarnya naik turun macam-macam kan. Nah, kalau secara awam dipancing kemarahan tidak marah itu himar, keledai. Paham maksudnya? Secara awam. Secara awam itu begitu, wajar. Nah makanya itu jangan dipancing-pancing kemarahan. Ya kalau orang wali seperti Ibrahim bin Adham itu dikampleng sama tentara sampai dia ngelundung dari atas masjid sampai ke bawah. Itu dikatakan apa? Belum terangkat tanganmu dari pipiku, aku sudah memaafkanmu. Yaitu Ibrahim bin Adham. Coba kita, hah? Coba kita didulit tok endasnya sudah, hah? 7 turunan itu ngamuknya. Nah memang hal yang seperti itu tidak dijadikan, itu kan awam, itu tidak diperbolehkan kekerasan. Syariat tidak memperbolehkan kekerasan. Cuman sekarang kan kita melihat dari sisi yang objektif, yang terbuka ya. Kenapa kok masyarakat bisa ngamuk? Ya karena dipancing-pancing-pancing terus-terus, tidak ngamuk kan mustahil. Nah terus bagaimana caranya supaya masyarakat ini tidak terpancing kemarahan? Ya jangan dipancing-pancing. Yang mancing-mancing ini hilangkan. Dan itu kewajiban semua orang muslim. Ada kemaksiatan di lingkungan muslimnya, age-age dicabut, hamanya, penyakitnya age-age dihilangkan. Jangan nunggu mengakar kuat. Lek mengakar kuat mau dihilangkan, itu ngerameni orang. Ya saya ceritakan tadi, Lek. Baru muncul anu dicabut itu enggak ada yang kerungu. Tapi kalau sudah diameter 10 begitu ya, 10 20 gitu. Mau dicabut ya, siapa mencabut? Samson apa? Enggak bisa nyabut kita, disenso. Senso sak kampung denger. Ya kan? Enggak mungkin sensonya pelan-pelan. Kapan mari ini? Senso langsung gereng suaranya sak kampung. Gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Jadi sekali lagi saya bukan orang organisasi loh ya. Saya cuma bicara sebagai orang santri, sama-sama santrinya kita. Itu yang keadaan yang saya tahu melalui kitab, begitu. Dan intinya, amar ma'ruf nahi mungkar adalah ciri dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar dihilangkan, maka sama dengan menghilangkan identitas umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga harus kita tegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar tidak dibangun dengan kekerasan, tapi dibangun dengan ketegasan dan kedamaian. Seperti tadi saya katakan, toleransi di dalam Islam itu ada di dalam syariat, yaitu toleransi membiarkan orang lain melakukan ajaran agama di tempat mereka, melakukan apapun di tempat mereka tanpa perlu diganggu dan tanpa perlu takut dengan kita. Itu wajib. Tapi kalau di lingkungan keluarga kita melakukan perbuatan maksiat, maka kita tidak boleh diam. Karena keluarga kita, sama dengan kita melihat anak kita minum khamr, kita diam, tidak mungkin kan? Nah, Islam semuanya itu satu keluarga. Islam itu satu keluarga. Kita melihat seorang muslim melakukan perbuatan maksiat, kita diam, maka kita tidak menganggap diri kita adalah orang Islam. Tapi kalau orang kena soro minum khamer, monggo. Di dalam ajaran mereka diperbolehkan kan, termasuk ibadah loh. Di Kristen kalau tidak salah ibadah ya. Di Kristen apa di Katolik yang minum anggur itu adalah ibadah. Kalau di Hindu tidak ya. Walhasil melakukan maksiat di agama lain itu tidak ada masalah. Di agama kita yang bermasalah kalau ada yang melakukan maksiat. Dan toleransi di dalam agama adalah membiarkan dan memberikan kesempatan orang lain agama untuk melakukan aktivitas agama mereka menurut keyakinan mereka masing-masing, tanpa kita harus meyakini agama mereka juga. Kalau misalnya kita diminta untuk partisipasi melakukan ibadahnya, tidak, itu bukan Islam. Tapi kalau kita diminta untuk membiarkan mereka melakukan ibadahnya, itulah Islam. Mereka Natalan, monggo silahkan. Mereka mau bikin acara apa, galungan apa-apa namanya, kuningan atau apa, silahkan, di tempat mereka, monggo. Kita punya pegawai orang Nasoro, misalkan dia mau libur karena Natal, silahkan Anda libur. Minggu libur karena mau ke gereja, monggo ke gereja. Tapi kalau kita disuruh mengucapkan selamat Natal, suruh berpartisipasi ngasih hadiah Natal, tidak boleh. Itu bukan toleransi namanya. Itu adalah melemahkan keimanan kita, akidah kita sendiri. Ya, meragukan keyakinan kita terhadap Allah sendiri, itu namanya. Itu bukan toleransi. Toleransi dalam Islam yang saya sebutkan tadi. Dan itu akan tercipta kedamaian. Akan tercipta kedamaian seperti ini. Memang Islam itu agama damai. Islam itu agama damai. Nah, zaman sekarang kan mulai di Islam itu agama teroris, agama. Nah, hanya di beberapa negara kalau ada yang jenggotan gini tidak boleh masuk. Kayak di Singapura itu kalau begini interogasinya bisa 2-3 jam. Karena jenggotan di Singapura itu. Kalau di Malaysia masih ringan. Negara-negara yang bukan muslim susah. Apalagi nama-nama Islam, ada Muhammad, ada Abu-Abu begitu, wah, setengah mati masuknya. Ya, gara-gara segelintir orang muslim yang pemahaman keislamannya kurang, dia melakukan ajaran dengan tanpa ilmu syariat yang benar, merusak banyak orang Islam. Nila setitik rusak susu sebelanga katanya kan. Nah, nanti orang gak salah, orang lagi jaga parkir dibom. Nanti masjid mau Jumatan dibom. Mau Jumatan apa sih Jumatan itu? Mau Jumatan ya, yang di Cirebon. Mau Jumatan, pas Jumatan, waktu khutbah. Wah itu, waktu khutbah dibom. Nah ini kan bukan Islam itu. Islam gak mengajarkan begitu. Sama orang Nasoro saja, kita ada gereja, kita datang, kita lempar batu, ini haram. Apalagi di bom, lebih parah. Apalagi di bom ada yang mati, lebih parah itu. Apalagi sampai kita sendiri mati, wah, bunuh diri namanya. Bukan syahid. Sangit. Tidak boleh. Ya, lihat di dalam kitab, lihat di dalam Quran hadis, tidak ada ajaran begitu. Tidak ada ajaran begitu, tidak ada. Kecuali kalau kita diperangi. Seperti zaman Belanda dulu, kita diperangi. Nah, kita jihad fisabilillah memerangi kafir harbi wajib. Nah, kalau misalnya ini ujuk-ujuk tonggo-tonggo dewe mau dibalangi, nah ini bukan kafir harbi namanya. Bukan kafir harbi, haram. Kecuali mereka langsung bawa Quran dibakar terang-terangan. Wah, itu kafir harbi. Itu kafir harbi. Kalau coba ada yang berani begitu ya, itu kafir harbi, kita harus perangi dengan cara-cara yang ada cara-caranya sendiri lagian, bukan cara-cara barbar ya. Itu. Tapi kalau meneng-menengan ini malah dibom, ya enggak lucu lah. Bukan Islam. Wallahu a'lam. Nah itu repotnya kan begitu. Di Indonesia ini banyak orang Islam yang pejabat, tapi Islamnya jadi lemah. Di Indonesia ini, ya kan? Yang pejabat-pejabatnya, masya Allah, Islamnya banyak sekali. Cuma ya begitulah. Terus bagaimana sikap kita? Kita tidak bisa bertindak sendiri. Terus kita masuk Indomaret kita atau Alfamaret kita langsung bantingi semua, itu hukumnya haram. Karena masuknya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Kalau kita tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Mungkin kita ngasih masukan di internet sekarang kan gampang, atau di pengajian-pengajian atau apa. Atau kalau kita punya kekuasaan, kita ajukan. Kita berjuang bersama-sama rangkul, ayo berjuang. Kan ada beberapa tempat di beberapa daerah, kalau nggak salah di Pasuruan apa di mana, itu sudah mulai muncul perda-perda itu. Jadi toko-toko ini tidak berani lagi menjual terang-terangan. Yang bagus lagi seperti di beberapa negara tertentu, di situ terang-terangan dijual, ditulis yang beli harus pakai KTP, kalau Islam tidak boleh. Nah, Islam tidak boleh, memang harusnya begitu. Harusnya begitu. Nah, yang repotnya pejabatnya sudah kadung naik lupa bawah. Hah? Sudah nyaman lupa sudah. Dulunya janjikan, tapi begitu sudah didukung naik melempem kabeh. Nah, kalau nah itu tadi. Terus kemudian kalau kita itu kan kemaksiatan yang tidak dipaksakan kepada kita ya. Kalau kemaksiatan dipaksakan kepada kita, maka kita harus melawan. Kalau ini melawannya dengan trik. Jangan sampai kita melawan ini justru akan mengakibatkan kemaksiatannya lebih besar. Tapi kita harus pakai politik ya, pakai siasat, siasat dakwah. Bagaimana caranya sesuai dengan kemampuan kita sebagai ulama, kita harus mempengaruhi, masa untuk bisa menyuarakan suaranya atau bagaimana caranya lah, ada macam-macam loh. Nah, kalau misalkan maksiat itu dipaksakan kepada kita, maka kita harus melawannya. Bukan memberontak, karena memberontak di negara ini hukumnya haram. Kecuali kalau negara ini melarang kita untuk beribadah kepada Allah, maka kita wajib berontak. Sholat Jumat dilarang, perda melarang sholat Jumat, atau misalkan tahlilan dilarang, maulitan dilarang, apalagi jilbaban dilarang. Nah, itu kan negara dilarang, maka kita harus melawan. Harus melawan. Kalau kita diperintahkan melakukan maksiat, maka kita harus melawan. Tapi kalau kita di Indonesia ini, insya Allah rata-rata, yang setahu saya, malah difasilitasi. Jumat gampang, mau haji ada fasilitasnya, solawatan, tahlilan ya per RW, per RT malah ya, per RT. Jadi untuk memberontak hukumnya haram. Tapi tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar ya, dengan cara-cara yang bukan cara kekerasan, tapi cara ketegasan dan pakai siasat dakwah. Ya itu. Kalau menurut saya dan beberapa ulama, saya menukil dari beberapa ulama, jangan kita mengucapkan ucapan selamat hari raya ke orang lain kepada orang itu. Andai kata mereka memberikan selamat kepada kita, jangan jadikan beban moral. Yang selama ini terjadi adalah beban moral. Sudah enak, mereka sudah ngasih. Gampangnya begini, ini sikap gampang ya, sikap gampang ini begini. Duh, mereka itu, apakah kami minta mereka mengucapkan selamat Idul Fitri? Kita minta enggak? Kita enggak minta kan? Kalau kita enggak minta, apakah kita punya kewajiban untuk memberi? Kita dikasih orang uang. Ya, kita minta enggak? Tidak. Apakah kita punya kewajiban mengembalikan uang itu? Sudah. Atau karena saling dekatnya itu mungkin beban moral tadi. Ya karena beban moral kita sudah dikasih, masa kita tidak ngasih gitu loh. Beban moral, itu beban moral, itu dihilangkan. Dalam arti, kita tetap bermuamalah yang baik sama dia, bersaudara sama dia. Dia apa, membutuhkan misalkan ada yang sakit atau kita tolong semampu kita. Tapi kalau urusan agama, ya nuwun sewu. Walaupun Anda menolong saya haji misalkan, saya tidak akan menolong Anda untuk melakukan ibadah Anda dewe-dewe kalau masalah ibadah. Tapi kalau masalah sosial bermasyarakat bertetangga, apalagi dulur atau ya rangkul-rangkulan, jadi jangan jadikan beban moral. Utamakan Allah di sini. Lagian tidak ada masalah sebetulnya sih. Sebetulnya tidak ada masalah. Kalau kita tidak mengucapkan itu tidak ada masalah kan? Nah, ya beban moral tadi. Ya, hanya cuma beban moral saja. Salaman gitu ya. Salaman nggak ucap apa-apa cuma salaman gitu. Lapor. Ya salaman bendera salaman. Bendera salaman kenapa? Apa salaman aja kok. Tapi kalau mengucapkan selamat Natal ya, itu kan nggak diperbolehkan. Ya terlanjur ya tidak apa-apa, mau nampak terlanjur. Yang depannya aja. Yang ke depan baru kita membahas. Ada soal lagi mungkin? Iya, yang saya tanya sedikit masalah amal ma'ruf nahi munkar. Nah, biasanya kan satu paket ya. Nah, sekarang ya kalau kita tahu kadang-kadang ya anggap aja kita yang pernah tahu dia seorang takmir. Beribadah iya, tapi kadang-kadang menggunakan uang masjid juga iya. Nah, yang di sini kita ini sebagai generasi pemuda yang kadang-kadang dibentuk untuk menuju kepada bimbingan TPI kuliah atau dunia ataupun yang lainnya, menggunakan hak pilih kita di majelis itu, sikap kita bagaimana dengan asumsi bahwa kita itu bukan keledai, tapi kita ini adalah yang wasta'inu bisobri wasolahnya ini tadi. Jadi sabar dan kemaksiatan apapun. Enggak, maksudnya kita kan sudah tahu bahwa orang itu selalu menggunakan uang masjid katakanlah untuk kegiatan yang enggak bermanfaat. Tapi kita sebagai generasi pemuda kadang-kadang ini kan susah untuk ngomong sama orang tua, untuk kita kadang informasi. Nah, kita sabar yang di sini yang dituntut sabar itu yang bagaimana? Karena kita ya kita jadi harus kan ukil bahwa kita itu laisa itu jangan seperti keledai kayak gitu tadi. Ya. Padahal sudah dinyatakan bahwa kita itu harus kesabaran sabar. Kesabaran dalam kemaksiatan itu tidak diperbolehkan sama sekali. Sabar dalam maksiat itu tidak boleh. Yang ada sabar dalam taat. Nah kalau kita melihat kemungkaran kita bersabar ya salah. Kalau masalah saya tidak bahas masalah yang ini ya. Secara umum ada kemungkaran kita diem salah. Kita sabar salah. Terus bagaimana? Ya kita amar ma'ruf nahi munkar dengan urutan tadi. Kalau kita punya kekuasaan, ya dengan kekuasaan kita itu. Tidak bisa, ya kita dengan lisan kita omongi, siapa yang bisa kita omong? Kiainya, mungkin tokohnya, atau apanya, pemimpinnya, atau siapa, tokoh masyarakat. Mentok terakhir ya dengan lisan, dengan hati kita mengingkari perbuatan tersebut. Itu secara umum begitu. Jadi sabar untuk kemaksiatan tidak diperbolehkan. Ya kalau masalah tadi bagaimana itu maksiat apa tidak ya kan kalau menggunakan uang masjid untuk pribadi ya jelas maksiat itu harus ada tindakan. Tapi kalau menggunakan uang masjid untuk kepentingan masjid tapi tidak bermanfaat misalkan kepentingan masjid tapi yang tidak bermanfaat, maka itu kan kebijakan dari masing-masing pengurus. Ya kalau kan harus ada strukturnya untuk masjid itu. Masjid itu kan mengeluarkan uang itu kan harus ada struktur, harus melalui rapat ini itu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan dipakai untuk pribadi dia, beli mobil, beli, oh ya kita amar ma'ruf nahi munkar kalau begitu. Jelas-jelas maksiat segala itu kan. Ada yang tanya kan? Sampun. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.